بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kembali kita berjumpa dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita selesaikan bab al-mashu 'alal khuffaini. Ini insya Allah ini pertemuan yang mengakhirkan pembahasan al-mashu 'alal khuffaini sebelum nantinya kita masuk pembahasan tentang tayammum. Qala al-musannifu 'alaikum salam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم دارين أمين يا رب العالمين فرع جبان مسألة سينية لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة. Sampai sini kita bacaan kita ya. فرع cabang masalah. Jadi kan kemarin kita bahas tentang seorang musafir atau orang yang mukim yang makainya tuh di perjalanan. Dia make sebahagian di perjalanan, kemudian disempurnakan sebahagian lagi al-mashu 'alal khuffaini. Mengusapnya itu sebahagian di perjalanan, sebahagian dalam keadaan mukim. Maka ghalibu hukmul hadari. Maka dimenangkan yang hukum hadar. Kan begitu. Atau juga sebaliknya, dia lagi safar, mengusap satunya di safar, kemudian satu lagi pas ketika dia sudah masuk kampungnya, watonnya, maka statusnya mukim. Jadi fughuli wa hukmu al-hadari idza tama'a fil ibadati al-hadar wa safar fughuli wa hukmu al-hadari. Begitu. Kemudian cabang masalahnya, lau syakal musafiru, kalau seandainya orang musafir itu ragu, halibtada al-mashu fil hadhari au fis safari, apakah permulaan mengusap fil hadhari au fis safari itu mulanya ketika dalam keadaan mukim au fis safari atau dalam keadaan safar, akhadha bil hadhari, maka yang ia ambil adalah hukum hadhar, hukum mukimnya. Wa yaktasiru ada yaumin wa lailatin, maka masa berlakunya itu yaktasir itu disempitkan menjadi yaumin wa lailatin, sehari semalam, sebagaimana waktu tenggat waktu bagi orang yang mukim. Jadi tetap dia dimenangkan status hadornya li'annahu ahwat, kan gitu, karena status hadar tuh status mukim jauh lebih hati-hati dibanding kalau dia ambil safar. Kalau dia katakan ini di dalam keadaan safar, maka dia pakai 3 hari. Seandainya dia benar 3 hari aman, tapi kalau seandainya dia salah, berarti ada 2 hari yang mana dia wajib buka, ternyata dia masih pakai khuf, kan gitu. Tapi kalau dia ngambil hukum hadar, maka nyatanya, assalamualaikum Ustaz Yazid, kalau dia ngambil yang sehari yaitu mukim, yang nyatanya ternyata dia adalah musafir, berarti ada 2 hari sisa yang mestinya dia pakai tapi dia buka. Itu gak ada masalah, itu jauh lebih aman dibanding kalau dia ngambil yang safar. Kamalau syakkal masihu, sebagaimana kalau orang ragu, fil ma fi safari, dia mengusap dalam keadaan safar, au fil hadari dalam keadaan hadar, dalam keadaan hadar, fin kidha il mubda, dia ragu, lau syakka al masihu fi safari au fil hadari fin kidha il muddati. Jadi kalau yang tadi dia ragu mulainya tuh tadi pas waktu safar atau waktu hadar, maka dibenarkan waktu hadarnya, diambil sehari dua. Tapi yang ini nih dia ragu gitu. Seperti orang yang di kendaraan ya. Dia sudah mau pulang di kendaraan. Kemudian ternyata di tengah perjalanan dia berhadas. Nah, hadasnya itu di tengah jalan. Yang selesai dia usap, kemudian dia ragu. Nah, ini posisinya ini udah di waton dia. Apa dia masih di luar suwarul Madinah di luar itu. Karena kalau di sekarang ya kita safar tuh kan nggak ada batas wilayah mana kan gitu. Kalau dulu kan orang ada, kalau ulama kita tuh sering sebut suwar al Madinah, tembok kota. Setelah tembok kota sah orang jadi musafir. Disitulah tempat status musafir atau mukim tuh, kalau dia keluar dapat status musafir, kalau dia masuk status mukim kan gitu. Nah, orang ini di kendaraan, di kuda, di unta, atau sekarang modernnya di mobil, karena sekarang nggak ada suwarul Madinah kan, tembok kota tuh sekarang nggak ada. Itu sekeren-kerennya kita, sejadul-jadulnya kampung sekarang nggak ada kayak gitu. Jadi orang susah untuk menentukan mana mukim, mana musafir kalau statusnya standar suwarul Madinah. Dia lagi di kendaraan begitu, di mobil atau di bis atau di kereta, kemudian dia berhadas. Ketika berhadas dia usap. Ketika dia usap itu khuf, kemudian kan dia ragu. Tadi pas lagi ngusap khuf tuh posisi kita tuh ada di luar waton yang kita masih musafir atau kita udah di dalam waton gitu. Nah, udah mukim nih statusnya. Nah, maka faghuliba hukmu al-hadari. Maka hukum buat dia adalah hukum hador, hukum mukim. Jadi cuman sehari semalam doang. Sebagaimana kalau dia ragu fis safari, ketika safar atau dia atau ketika apa namanya mukim, dia ragu fin kida ilmu dati, tentang selesainya masa tenggat waktu itu. Selesainya dia ragu, selesainya kapan gitu ya. Fa innahu yajibul akhdhu bi inqidaiha, maka ketika itu dia wajib mengambil hukum bahwa selesai sudah masa tenggat waktunya, dia buka, dia suci secara sempurna, baru dia pakai lagi gitu ya. Dia lagi hadar atau lagi safar, kemudian dia lupa, ah ini gue pakai udah sehari, dia katakanlah dia mukim, kemarin tuh gue hadasnya habis subuh, tapi habis subuh apa habis johor ya, apa habis maghrib, dia lupa tuh. Harusnya nih hari ini nih kalau habis subuh berarti hari ini udah selesai nih. Sekarang udah selesai, udah kudu buka khuf gitu. Cuman dia ragu. Apa zuhur ya? Karena kan kemarin kayaknya si zuhur tuh mengusapnya. Ragu-ragu yang seperti itu seakan dia wajib bagi dia ngambil hukum inqidha, berarti masanya udah selesai. Yaitu tadi ya, kalau dia ngambil hukum bahwa ini masanya sudah selesai, kemudian dia buka, dia batal khufnya karena dia buka, kemudian dia wudu secara sempurna, dia pakai lagi, kan nggak ada masalah, aman. Tapi kalau dia anggap waktunya belum selesai gitu, waktunya belum selesai, akhirnya dia pakai khuf di waktu yang dia udah nggak boleh pakai khuf, kalau seandainya dia hitungannya dia salah kan begitu. Nah kalau dia ambil selesai waktu ketika itu, hitungannya salah atau benar itu aman bagi dia. Tapi kalau dia katakan hitungannya masih belum selesai, kalau dia ang benar ya aman, tapi kalau dia salah, itu yang nggak aman gitu. Maka pengambilan hukum ini adalah dasarnya li'annahu al-ahwat. Inilah pendapat yang paling hati-hati. Faru'un aqallul mashi ma yantariku alaihi ismul mash, yang dikatakan mashu itu standarnya paling sedikit dikatakan almas mengusap itu adalah apa yang cukup, mayantariku alaihi, apa yang cukup ismul masi dikatakan sebagai mengusap khuf. Jadi ya standar mengusap itu gimana ya, pokoknya dikatakan mengusap ya udah itu gitu, enggak yang gimana-gimana, pokoknya untuk disebut mengusap ya tinggal mengusap min mahallil qasli, daripada min mahalli fardil ghusli, daripada bagian yang wajib dibasuh, fir rijli, di bagian kaki, min alal khufi, dari bagian atas khuf gitu. Jadi cukuplah untuk dikatakan mengusap, cukuplah mengusap pada bagian wajib wudu yang mestinya dibasuh, tapi diganti dengan usap, dan itu ada di kepala, di atas khufnya. Jadi yang diusap itu bagian atas khufnya, bagian atas tuh dari mulai ujung jari bagian atas ya, sampai kemudian tumit bagian belakang, artinya belakang mata kakinya begitu, itu kan yang disebut a'la. Jadi yang disebut a'la itu begini, ini kan katakanlah khuf ya, ini saya sebut a'la, ini punggung kaki, kemudian belakang itu sampai sini di bawah tumit, di di belakang mata kaki, di bawah, di atas tumit. Nah, ini bagian ala. Jadi cukup diusap itu. Seperti itu. Teknis musabnya bisa macam-macam, dua tangan boleh, satu tangan juga cukup. Fala yajuzul iktisaru 'alal mashi, maka tidak boleh al-iktisar 'alal mashi 'ala asfalihi, untuk mencukupkan usapan 'ala asfalihi, pada bagian bawah khufnya. Enggak boleh. Yang jadi standar itu atasnya, bukan bawahnya. Wala ala akibil khufi, dan juga tidak boleh mencukupkan ala akibil khufi, mencukupkan usapan ala akibi al khuf. Akib itu tumit, ujung itu tumit. Apa yang, akibil khuf ini maksudnya ini nih, belakang ini, belakang apa namanya, al akib apa sih namanya, iya tahu bahasa Indonesia nya apaan, ini di bawah mata kaki itu. Wala ala harfi, dan juga tidak cukup kalau mencukupkan bas usapan di harf, sisi khufnya gitu, sisi-sisi khufnya. Itu enggak cukup hanya sekedar itu. Wa yujzi'ul mashu bi khirqatin wa khashabatin, dan boleh usapan itu bi khirqah. Apa khirqah? Qid'atu kumash, potongan baju, potongan sorban, potongan bahan. Jadi potongan bahannya basah kemudian diusap di atas khuf itu gitu. Wa aw khashabatin, atau juga dengan kayu, batang pohon, cabang ya. Khashabat itu batang atau batang pohon yang ya tentu yang basah begitu. Wa nahwihima, atau sejenis kedua itu yang bisa membawa air secukupnya sebagai usapan di atas sepatu. Walau qataral ma'a qattara ya. Silah muta'addi. Walau qattaral ma'a 'alal khuffi, kalau dia teteskan air 'alal khuffi, di atas sepatu, ajza'ahu, itu sudah cukup sah. Kama, ini teman-teman yang dirahmati Allah, teksnya ini kalau enggak ada kafnya tambahin ka. Kama, bukan cuman ini, kalau teks saya itu ma doang tapi salah nih, maka tambahin kama. Walau qattaral ma'a 'alal khuffi ajza'ahu kama fi mashi ra'si. Kalau seandainya dia teteskan itu air, dia teteskan air di atas khuf, itu cukup. Jadi enggak diusap, cuman airnya ditetesin. Atau mungkin kayak kita dikepretin gitu, dikepretin, Pak. Atau disemprot. Nah, semprotan kecil itu kan memberikan butiran-butiran air, kepren gitu. Itu ajza'ahu, itu sah, kama fi mashi ra'si, sebagaimana orang mengusap kepala. Karena kepala itu kan bagian yang wajib, sebahagian. Sebahagian cukup dikepretin aja udah sah. Diusap ya tentu itu bagusnya. Tapi ngepretin atau meneteskan air itu kan al-mashu wa ziyadah. Itu sudah lebih banyak daripada mengusap. Maka itu sah. Wa sunnatu, akan tetapi sunnahnya, ayyam saha a'lahu wa asfalahu, afdolnya. Sunnahnya, afdolnya, bagusnya mengusap khuf itu, ayam saha'alahu, diusap bagian atas, wa asfalahu, dan bagian bawahnya juga. Walau kana indal mashi ala asfali khufihi najasah. Walau kana indal mashi ala asfali khufihi najasah, lam yajuzil mashi, lam yajuzi al mashu alihi. Kalau seandainya ketika mengusap di bawahnya, di bawah khufnya ada najis, walau kana 'inda al-mashi 'ala asfalihi khuf asfali khufihi najasatun lam yajuz. Jadi kalau ini kan tidak memenuhi syarat yang keempat, bahwa syarat yang keempat itu khuf harus terbuat dari bahan suci, bukan cuma bahan suci tapi dia juga bebas daripada najis. Maka ketika dia mengusap khuf, pastikan khufnya itu bebas dari najis. Ya, kalau ada najisnya tinggal diguyur aja, hilang najisnya, atau digesrek-gesrekin ke tanah akan untuk menghilangkan najis, baru kemudian dia usap khuf gitu. Jadi maksudnya kalau ketika mengusap khuf tapi di bawah khuf itu ada najisnya, ketika ada najisnya dia usap, tentu usapannya enggak sah. Tapi najisnya dihilangin dulu, digesrek-gesrekin ke tanah, atau di ambil dicomon kemudian dibersihin, baru kemudian dia mengusap khuf gitu. Qala, kemudian dikatakan oleh Imam Abi Syuja, wa yabtulul mashu bi salasati asya. Tadi membahas tentang syarat khuf. kemudian waktu tenggatnya kapan mulai kapan berakhir. Sekarang bahas wayabtul mashu dan pembatal mengusap. Pembatal mengusap khub itu bisa batal bisalah sati asyai dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Bikhal iha, dengan melepas sepatunya. Salah satu bikhal aihima, melepas salah satu, melepas keduanya. Wenkido ilmudati, atau habis masa tenggat waktunya. Wama yujibul gusli, juga karena yujibul gusla. Wama yujibul gusla yaitu sebab dia wajib mandi janabah. Lijawazil mashi ghayatun, untuk bolehnya mengusap khuf ghayah, itu ada waktu berakhirnya, ada endingnya, ada waktu batal maksudnya. Fa idza wujida ahaduha bisa ni, atau wajada ahadaha, jadi ahada jadi maf'ul bihi wajad. Atau kalau wajada kita majhulkan, yang enak nih kita majhulkan kan, karena kita enggak tahu nih fa'ilnya siapa. Dan ini sedang menceritakan kondisi. Biasanya kalau menceritakan tentang kondisi yang hampir semua orang mungkin bisa merasakan, yang enak kita majhulkan. Fa idza wujida ahaduha, kalau salah satu di antara ghayat tersebut habisnya atau selesainya mashu alal khuf itu, kita selesai apa namanya, kondisi tiga itu kita dapatkan. Fa idza wujida, kalau ditemukan salah satu dari tiga tersebut, batalal mashu, maka batal mengusap khuf. Minha, di antaranya yang pertama, idza khala'a khuffaihi, kalau dia melepas, kalau dia melepas khufaihi, kedua khufnya, au ihdahuma. Ini teks saya nih, di kitab saya salah nih. Alifnya tuh malah ainul hamzahnya ada di atas a. Mestinya ainul hamzah di bawah, ihdahuma, bukan ahdahuma. Idza khala'a khufaihi au ihdahuma, jika dia melepas kedua khufnya atau salah satu dari duanya. Jadi punya khuf, kemudian khufnya dilepas, satu yang dilepas atau dua-duanya, maka wudunya batal. Wudunya batal. Karena posisi basuhan kaki diganti dengan sepatu, lalu sepatunya dibuka, ya udah batal. Itu kayak orang yang di banyak ya kayak gini ya. Jadi dia tahu ya, maksudnya tahu mengusap khuf itu, cuman agak salah kaprah memang. Ini dengan segala hormat, banyak beberapa teman saudara kita yang pakai pendapat ini atau belajar tentang khuf itu tidak dari mazhab Asy-Syafi'i. Belajar dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan kaos kaki begitu, membolehkan kaos kaki mengusap khuf. Saya enggak ada masalah dengan itu ya. Masalahnya tuh begini, kadang-kadang ketika dia mengusap khuf, sepatunya tuh gak sampai mata kaki. Sepatunya kayak pantofel seperti biasa, cuman dibalut dengan kaos kaki. Jadi dianggap paduan kaos kaki dengan sepatu itu sebagai khuf gitu. Imam Ahmad bin Hanbal boleh itu. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, karena jawrob gitu ya. Walaupun sampai sekarang saya masih kurang srek tuh jawrob yang dimaksud Imam Ibn Qudamah tuh jawrob kita bukan kan gitu. Katakanlah iya. Dia usap tuh sepatu sampai apa namanya kaos kakinya tersebut. Nah, kemudian dia sholat. Cuman karena dia risih sholat pakai sepatu, sepatunya dibuka. Itu kan gak benar. Banyak kayak gitu di bandara, banyak tuh. Dia wudunya sepatu nggak dibuka, sepatunya diusap, tapi pas sholat sepatunya dibuka. Nah, tapi seribet kan nggak begitu. Jadi kalau pakai khuf, sepatu juga dipakai gitu. Adil dong, kalau memang wudunya mau pakai khuf, sholatnya juga pakai, jangan setengah-setengah. Kalau itu dibuka itu khuf, batal udah. Khufnya, wudunya batal. Awin khala al khufu binafsihi, atau khufnya terlepas sendiri. Itu biasa ya, kita lagi jalan, toto keserimpet kita buka. Keserimpet kita buka begitu. Keserimpet kakinya terbuka sendiri, atau khufnya nyangkut di batu-batuan. Au kharajal khufu an sarahiyatihi an sarahiyatil masjid, atau khufnya masih kita pakai, cuman khufnya kharaja al khufu an sarahiyatil masjid, dia sudah keluar dari standar layak mengusap. Tadi standar layak itu 4, ayyakuna ayyakuna satiran limahallil fard, dia menutup seluruh bagian wajib wudu. Ayyakuna qawiyan yumkin mutaba'atul masy, dia harus terbuat dari orang bagi apa bahan yang kuat bisa dipakai jalan. Yang ketiga, dia menahan tebusnya air. Yang keempat, dia suci. Dari salah satu empat ini ada yang terbengkalai ini karena dipakai terus jalan, akhirnya lama-lama bolong gitu. Atau lama-lama akhirnya dia bahannya jadi tipis, guyur air, malah air masuk ke kakinya. Nah, itu kan berarti ada salah satu bagian dari syarat sahnya khuf itu tidak terpenuhi. Itu salah satu yang membuat dia batal. Litakharruqihi aw dha'fihi, karena sebab dia sobek, aw dha'fihi, atau dia lemah sehingga dia tidak lagi bisa dipakai buat berjalan, aw ghairi dhalika, atau selain itu, fa innahu la yamsah, ketika itu dia tidak boleh mengusap. Karena khufnya sudah keluar dari standar syarat khuf itu sendiri. Wal halatu hadhihi, dan keadaan ini, keadaan yang tadi disebutkan, idza kana ala taharatil mashi, li'annahu biwujudi dhalika wajabal aslu wa huwal ghuslu. Gitu. Dan keadaan ini, artinya yang tadi itu terbuka khuf, khufnya terlepas, atau khufnya jadi sobek, atau khufnya tiba-tiba karena sering dipakai jadi tipis gak bisa dipakai jalan lagi, itu semua membatalkan khuf. Nah, batalnya al-hala hadhihi, keadaan itu yang dimana kita sebut tadi membatalkan khuf, idza kana ala taharatil khuf, kalau memang dia sedang bersuci dan sucinya itu karena sebab mengusap khuf, artinya khufnya masih di masaknya, masih di masa khufnya itu. Li'annahu biwujudi dhalika wajabal aslu, karena khuf yang tadinya suci atau kita yang tadinya suci gara-gara mati khuf gitu, biwujudi dhalika, dengan adanya hal-hal yang tadi khufnya terlepas salah satunya atau kedua-duanya atau sobek, wajabal aslu, kembali kewajiban asal yaitu wahwa al-ghuslu, yaitu membasuh. Jadi ini maksudnya gini, dia makai nih dari orang mukim, misalnya orang mukim gitu ya, subuh hari Rabu dia usap, berarti kan selesainya nanti subuh hari Kamis ini. Nah, kalau di hari nyontohnya inilah hari Rabu, hari Kamis sekarang, subuh di hari Kamis dia usap, maka waktu tenggatnya sampai Jumat subuh besok gitu ya. Zuhur kemudian khufnya itu terlepas gitu. Nah, zuhur itu masih taharatul khuf, dia dalam keadaan suci karena sebab dia mengusap khuf itu zuhur gitu. Maka ketika itu terlepas atau sobek, maka batal khufnya, kemudian dia ulang lagi sucinya dengan membasuh gitu. Tapi kalau kemudian keadaan tadi terlepas, kemudian tersobek, terbuka, itu di waktu tenggatnya sudah selesai, yaitu misalnya di ba'da subuh, ba'da subuh hari Jumat, karena hari Kamis ini hari Jumat besok ba'da subuh itu sehari. Kemudian setelah ba'da subuh, khufnya tuh sobek, itu kan gak jadi masalah. Kenapa? Karena ba'da subuh itu sudah lewat waktu tenggatnya. Itu bukan lagi keadaan di mana dia boleh mengusap begitu. Dia keadaan yang memang sudah harus dibuka. Itu maksudnya, ala taharatil masyi li'annahu biwujudi dhalika wajab al-aslu wa huwa al-ghuslu. Wa hal yalzamu isti'naful wudu'i wa ghusli rijlaini faqat. Ini kalau tenggatnya masih lama nih. Tadi kita contohin hari Kamis subuh dia baru ngusap, berarti waktunya sampai hari Jumat subuh. Di zohor sepatunya terlepas gitu. Di zohor sepatunya terlepas satu yang tadi itu. Wahal yalzamuhu isti'naful wudu, apakah kewajiban dia ketika sepatunya terlepas itu isti'naful wudu, dia mulai wudu dari awal lagi, dua-duanya dilepas. Au ghuslu rijlaini faqat, atau cukup membasuh kakinya aja. Ini kan terlepas nih patunya nih. Berarti kan basuhan kaki diwakili oleh usapan sepatu, batunya terlepas nih. Nah, batal khufnya, kita sepakat khufnya batal. Cuman wajibnya apa? Wajibnya dia cukup basuh kakinya doang, atau dia wudu ulang lagi semuanya. Itu yang jadi masalah kita sekarang. Qaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ar-rajihu, yang rajih dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ini kalau rajih ini bukan qaul Asy-Syafi'i. Karena kalau qaul Asy-Syafi'i sebutannya zahir dengan muqabilul zahir kan gitu. Ar-rajihu, ya enggak tahu nih, mungkin ar-rajih versi ulama Syafi'inya. Ar-rajihu, yang rajih, tulul qadamaini faqat. Cukup membasuh kakinya aja. Cukup basuh kakinya aja. Ini kata rajihu, kata Imam Taqi dan Al-Isni. Berarti ada dua qaul, satu wudu semua, satu waslu rajulaini faqat. Kalau di alas, cari alasannya sih masuk akal juga kan gitu, karena usapan basuhan kaki itu diwakili oleh khuf, diusap. Ketika khufnya selesai, berarti ada satu basuh, ada satu anggota tubuh yang kemudian enggak ada airnya, tidak ada basuhan, yaitu kaki. Maka untuk menyempurnakan cukup kaki aja. Tapi kan berarti jarak dari wudu sampai kaki itu lama. Dia wudunya subuh yang dia usap, kemudian dia selesai apa, dia batalnya zuhur. Arti kan ada tenggat waktu yang lama. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, al-mu'alat itu bukan syarat kan gitu. Mu'alat, bersambung antara satu rukun ke rukun yang lain itu bukan syarat. Maka ketika dia wudunya subuh, kemudian dia sempurnakan zuhur di kakinya, itu sah-sah aja, enggak ada masalah. Selama antara subuh dengan zuhur, dia tidak melakukan hal yang membuat dia berhadas kecil, kan seperti itu. Jadi yang rajih memang dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, bahwa ketika itu terlepas, kebuka sepatunya, cukup basuh kaki aja, enggak perlu diulang wudunya. Wa minha, dan di antara yang membatalkan mengusap khuf, inqidha'ul muddah, selesainya masa tenggat waktu yang diberikan. Masa expire kan begitu. Al-mas inqidha'i muddati al-mashi, yaitu selesainya masa mengusap. Fa idza madha yawmun wa lailatun lil muqimi, kalau sudah lewat sehari semalam bagi orang mukim, aw salasatu ayyamin, tiga hari berserta malamnya di musafir, bagi orang musafir, batala mashuh, batal mengusap khufnya, wasta'naf, istinaf itu mulai dari awal, wasta'nafa, mulai lagi dari awal, lubsan jadidan, pakai sepatu yang baru, bukan sepatu yang baru, pemakainya baru lagi, dibuka dulu khufnya, dia suci secara sempurna, dia berwudu secara sempurna, sampai kaki, baru kemudian lubsan jadid, dia pakai baru lagi, kama fi ibtida'i, sebagaimana permulaan di hadis Abi Bakar, sebagaimana hadis Abu Bakar dan Sofwan sebelumnya kita bahas radhiyallahu anhuma. Wa minha, dan di antara yang juga membatalkan khuf, itu kan ada tiga, pertama terlepas, kedua masanya selesai, wa minha, dan yang ketiga, ayalzamul masih al-ghusla, ayalzamu al-masiha al-ghuslu. Di antara yang membatalkan khuf, bahwa ada kewajiban bagi si pengusap, yaitu mandi janabah. Gitu. Jadi ketika dia usap di tengah hari, kemudian dia junub misalnya. Di tengah hari kemudian dia mimpi basah keluar air mani. Di tengah hari misalnya dia apa? Ya, hal-hal yang menyebabkan mandi janabah itu kan tiga untuk semua orang, tiga khusus perempuan. Yaitu khurujul mani wal jima'u wa al mautu kan gitu. Pak Jagat mau bicara. Ayyalzam al masiha ayyalzam minha ayyulzima al masiha ayyalzim apa ayyulzim yalzim yalzim juga sudah mutaaddi. Ayalzim al-masih, al-yazim al-masih, al-guslu, al-hadithi, Sofwan. Karena hadis Sofwan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, alla nanzi'a khifafana, untuk tidak melepas khuf kita, illa min janabatin. Jadi biasakan untuk menyebut khuf itu dengan istilah khuf gitu ya. Karena ada beberapa orang, saya sih ya selera doang ini sih, bukan benar apa enggak benar. Ada beberapa orang menerjemahkan khuf itu dengan istilah sepatu gitu. Tapi kan sepatu di kita itu bukan khuf. Khuf itu bukan sepatu. Betul, khuf itu berposisi atau berfungsi sebagai sepatu, alat kaki, alat alas kaki untuk berjalan. Tapi jangan biasain khuf itu diterjemahkan sebagai sepatu. Akhirnya orang menganggap semua sepatu itu bisa jadi khuf. Padahal kan enggak. sesuai dengan syaratnya, enggak bisa begitu. Maka iya, itu kan beberapa seperti itu. Iya, tujuannya sih bagus, mempermudah. Tapi kalau kemudian akhirnya mengabaikan beberapa syarat khuf, itu kan juga enggak bagus. Maka sebaiknya sebutnya khuf aja terus, biar orang pertama, biar orang tahu itu khuf apa. Yang kedua, orang kan jadi bisa bedain mana khuf, mana sepatu. Kan gitu, akhirnya bisa belajar. Jadi jangan anggap dengan itu kan banyak. Iya, itu ntar yang soal kita bahas di akhir. Jadi itu tadi dari awal, apa namanya, penerjemahannya keliru. Bukan keliru ya, sebenarnya itu para ustadz tuh ingin bilang gampangin aja, karena kebanyakan pasarnya, pada dalam tanda kutip, ustadz kota itu kan pasar dakwahnya orang kota. Orang kota tuh yang penting nyaman, cepat gitu, cepat enak begitu, ya. Makanya beberapa usaha itu sekarang usahanya yang take away gitu. Karena orang kota jarang nongkrong-nongkrong. Yang nongkrong-nongkrong kan bujangan sama pengangguran. Yang kota, yang bisnismen itu kan take away. Cepat gitu ya. Maka sebisa mungkin dikasih penjelasan yang jangan ribet-ribet. Bilang aja sepatu. Itu bagus sih sebenarnya. Cuman akhirnya ya itu tadi. Akhirnya implikasi itu situ. Khuf, jadi saya biasa selalu membiasakan terjemahnya khuf gitu. Illa min janabatin, kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidak melepas khuf kita illa min janabatin, kecuali karena sebab junub. Artinya junub, hal yang membuat kita harus melepas khuf gitu. Walau tanajjasat rijluha, kalau seandainya kakinya kena najis fil khufi, di dalam khuf. Jadi ada bagian kaki dia di dalam khuf gitu ya, yang ada najisnya. Katakanlah ya, mungkin kalau bagian punggung kaki sih kagak susah ya najis tuh masuk. Mungkin najisnya tuh ada di bagian sini nih. Kalau kita pakai pada bagian sini. Jadi patunya tuh patu agak tinggi sampai betis begitu. Lalu bagian atas tuh kan kebongkar dikit. Bukan kebongkar. Ada celah dikit, kemudian masuk najis. Katakanlah kotoran burung, kotoran ayam. Apapun itu masuk ke bagian betisnya ini, betis bagian depannya ini. Itu seandainya kakinya kena najis fil khufi, di dalam khuf, wala yumkin ghusluha, dan tidak mungkin membasuh najis tersebut fihi, di dalam khuf. Jadi enggak mungkin khufnya masih ada bisa dibasuh. Ya wajib naz'u, maka kalau gitu harus dilepas. Li ghusliha, untuk membasuh najis tersebut. Fa'in amkana ghusluha, kalau bisa membasuh najis tersebut fil khufi, di dalam khuf, artinya khufnya masih dipakai, dia bisa rogoh tangannya masuk begitu ya, pakai tisu, kemudian dia ambil najisnya, kemudian bekas najisnya itu dibasuh dengan air ya, cukup. Kalau emang bisa begitu, fa ghusalaha, maka basuhlah di dalam khuf, basuhlah fi, di dalam khuf, lam yabtulil masuh, maka khufnya enggak batal. Membasuhnya, mengusapnya enggak batal. Kenapa? Iya, khufnya enggak dibuka kan begitu. Far'un, dan tapi kan nanti ada air dalam itu, ada air kan, bukan karena air diguyur dari luar khuf, tapi air emang dimasukin untuk membasuh. Yang syarat yang ketiga bahwa dia tahan air, yaitu kalau kemudian diguyur airnya masuk, berarti dia enggak memenuhi syarat ketiga. Ini beda, diguyur dari dalam gitu. Itu beda ceritanya. Far'un, fara, cabang masalah. Idza kana syakhsus saliman rijlaini, kalau ada orang yang punya kaki sehat dua-duanya, wala bisa khuffan fi ahadihima, tapi memakai khuf di salah satunya. Dua-duanya sehat kakinya, tapi dia memakai khuf cuma salah satunya doang. Kaki kanannya doang misalnya. La yasih, maka khufnya enggak boleh. La yasih mashu, tidak boleh mengusap khuf, tidak sah. Falau lam yakun illa rijlun. Kalau dia tidak punya kaki selain satu, dia tidak punya kaki, dia cuma punya satu kaki. Falau lam yakun lahu illa rijlun. Kalau dia tidak punya kaki, illa rijlun, kecuali satu kaki. Jazal masu khufaha, maka dia boleh mengusap khufnya tersebut di kaki yang ada itu. Jadi kakinya cuma satu, buntung satu lagi. Dia pakai khuf, maka itu boleh. Walau kanut ihda rijlaihi adilatan. Kalau seandainya ihda salah satu rijlaihi, salah satu dari dua kakinya, alila itu sakit. Bihaitsu la yajib ghusluha, yang mana karena sakitnya tersebut kakinya enggak usah dibasuh, kakinya korengan, gede, atau kakinya diperban sakit. La yajib ghusluha, enggak wajib dibasuh tuh kaki. Fala bisal khuffu fis sahiha, karena kakinya sakit yang kanan, fala bisal khuffu fis sahiha, kemudian dia pakai khuff fis sahiha di kaki yang sehat gitu. Jadi kakinya dua, yang kanan sakit, yang kanan sakit, yang kiri sehat nih. Yang kanan gara-gara sakitnya itu dia jadi enggak boleh dibasuh air, diusap aja mungkin karena perban gitu ya. Yang kaki kiri dia pakai khuf gitu. Qat ad-Darimi, Imam ad-Darimi menyebutkan bi annahu yasih, bahwa hal tersebut boleh hukumnya. Bi annahu yasihul mashu, boleh mengusap khuf yang ada di kaki yang sehat tersebut. Aliha, di atas khuf yang di kaki sehat tersebut. Wa qata al-Ghazali, Imam al-Ghazali justru mempatenkan. Qata'atu kan qala bi'adami khilaf. Dia mengatakan tanpa ada perdebatan. Qata al-Ghazali, al-Ghazali kemudian mengatakan bil man'i, itu enggak boleh gitu. Enggak boleh memakai khuf salah satunya. Karena hukumnya bukan khuf. Khuf itu al-hukmu 'alal jabirah, jadinya al-mas'u 'alal jabirah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Qala faslun wa syara'itu tayammum, insyaallah syarat tayammum ini insyaallah di esok hari. Kita lanjutkan di esok hari. Nah, tentang memakai khuf di bandara itu tadi, bahwa standar khufnya enggak pernah berubah. Standar khuf itu sama baik di perjalanan atau juga di dalam kota sendiri orang yang mukim. Nah, bagi orang yang di bandara memang agak ribet ya. Sebenarnya sih enggak ribet-ribet amat ya. Sebenarnya enggak ribet-ribet amat kalau datangnya tepat waktu. Banyakkan kita nih saking sibuknya mau terbang aja datang waktunya mepet kan gitu. Padahal dia harus ngerti ya kondisi Jakarta ya. Kalau pandemi sih kosong sih insyaallah. Cuman kalau lagi pandemi gini lama juga di bandara gara-gara ada ospeknya. Apa ospek di bandara itu rapid test itu bikin bisa sampai 2 jam orang. Jadi kalau antum terbang jam 10 pagi, jam 7 pagi harus udah nyampe karena ada ospeknya dulu. Ospeknya rapid test, itu bisa. Nah, keadaan seperti ini sebenarnya enggak ada masalah sih ya. Orang kalau enggak ribet, ya betulnya kan ribet enggak ribet itu kan pikiran kita aja sebenarnya. Ribet enggak ribet itu pikiran kita. Kita yang bikin ribet kalau kita bilang enggak ribet, tinggal buka sepatu doang, apa susahnya kan gitu. Jadi sebaiknya buka sepatunya ketika wudu. Kalau emang mau ngusap khuf ya, kalau mau ngusap khuf gitu, kita katakan sepatunya layak untuk jadi khuf, walaupun saya enggak pernah bilang ya. Saya tuh enggak pernah menganggap bahwa khuf, sepatu yang ada di Indonesia tuh khuf tuh enggak ada. Ya illa kecuali yang kayak security gitu ya, security kemudian apa tentara itu ya. Tapi tentara juga kan bahannya dia tidak la yamna itu yamna nufuzal ma, tapi bahan-bahan yang ada banyak kan bahan yang bisa kalau diguyur tuh airnya basah masuk dalam kaki. Ya maka saya bilang sih enggak ada khuf tuh ya gitu. Tapi katakanlah kalau khuf tuh mekos kaki Imam Ahmad bin Hanbal. Ya maka kalau pakai kos kaki artinya menganggap kos kaki khuf fine, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika sholat itu pastikan kos kakinya jangan dibuka gitu. Nah, beberapa orang tuh tidak sus apa namanya mengusapnya di sepatu tapi sepatunya dibuka. Nah, itu kan jadi batal. Maka solusinya kalau ke bandara yang dibuka sepatunya saja, kos kakinya enggak usah, kemudian dia mengusap di atas khuf di atas kos kakinya tersebut. Lalu sholat tanpa membuka kos kaki. Atau yang paling baik buka semuanya. Sepatunya dibuka, kos kakinya dibuka, kemudian dia usap, lalu sholat sebagaimana biasa. Nah, kalau mengusap khuf, kemudian dia sholat masuk musala jadi repot, kan itu jadi masalah tuh ya. Sholat aja di luar. Bandara kan gede banget. Tinggal gelar sujadah, sholat di situ. Gitu. Ah, cuman kan paling diri nama security ya, mas. Musola ada di situ. Gitu. Jangan bikin musola baru dong. SOP-nya kan nggak begini. Gitu. Ntar yang kena semprot saya nih. Gitu. Tolong mas, mohon kooperatif mohon kerjasamanya sholat di musholahnya. Ya, jadi ya itu tadi ya, kita juga harus tahu diri, jangan kemudian memaksakan kehendak kita, cukup sekenanya aja semau kita gitu. Kecuali kalau kita di perjalanan ya, di stasiun kah itu, di bandara apa, bukan di bandara, di terminal atau di manalah tempat yang memang orang tidak disediakan musola, maka sebisa mungkin kita bikin tempat musola sendiri dengan pakai sepatu itu. Tapi kalau kemudian pun ada musola atau dibuatkan musola portable yang mengharuskan orang buka alas kaki, ya buka alas kaki lah, nggak ada masalah. Karena al-khuruju minal khilaf fi aula, keluar dari perdebatan itu jauh lebih utama daripada kita mempertahankan pendapat kita, kita makhuf gitu. Akhirnya kita ngotorin orang alas kaki, ngotorin karpet orang itu kan jadi fitnah juga. Nggak begitu ulama ngajarin. Ya tinggal lihat kondisi, kalau emang bisa pakai sepatu, pakai sepatu. Tapi kalau emang harus dibuka, harus dibuka. Itu soal ribet, nggak ribet tuh soal mindset aja kan. Kita doang yang gitu. Kan ya, sejatinya enggak ribet. Jadi begitu ya, kalau emang disediakan karpet kalau disediakan sejadah ya bukalah begitu, enggak usah sok-sokan pakai khuf gitu ya, buka sepatunya begitu, hilangkan keribetan yang dalam mindset kita, karena ribet tuh adanya di otak ribet adanya di otak. Sama kayak macet, macet tuh kan adanya di otak. Orang kesel gara-gara macet. Tapi banyak orang yang macet nyantai-nyantai aja tuh. Sering kan kita kalau lagi macet di tengah jalan ojek, di tengah jalanan, di bawah terik matahari, naik motor gitu. Naik motor ojek sambil joget tuh. Lagi macet gitu. Ya. Dia bawa barang tuh, mengantarin barang. Tapi lagi macet dia masih bisa goyang-goyang pala, masih bisa nyanyi, masih bisa joget. Kan begitu ya, jadi ribet tuh ada di otak sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut esok hari bagi para asatid, teman sarjana muslim, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau juga kesalahan dalam penerjemahan dan kekeliruan dalam penjelasan, mohon untuk dikoreksi melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp pribadi dan juga Telegram pribadi yang ada pada saya. Saya sangat senang hati jika menerima koreksi yang tersebut. Dan insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Kalau memang dirasa kajian kita ini bermanfaat, mohon disebarkan iklannya agar teman-teman lain bisa mengikuti, baik mengikuti lewat live kajian kita atau melalui rekamannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.